Atas ada Ramayana, Eli Santika, Jupalapa. Diri Ucapan rasa terima kasih tetap disampaikan kepada juragan-juragan sawer ya. Ada Bos Didik, terima kasih, Abah Cahyo, Pak Naryo, dan rombongan yang lainnya.